Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu dan bersua bersama untuk sama-sama mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan Allah yang bercerita tentang musibah dan kemudian reaksi yang ditampilkan oleh para pengikut Fir'aun ketika musibah itu kemudian lepas daripada mereka. Ayatnya adalah ayat 135 dari surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu izahum yankuthun. Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat keterangan terdahulu, ayat 134 sudah dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menimpakan beberapa azab kepada Fir'aun beserta pengikutnya. Apakah itu berupa banjir besar, belalang, kodok, dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar didoakan agar semua musibah ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Allah adalah terdapat dalam 135 ini, di mana Allah kemudian menghilangkan segala musibah yang menimpa mereka. Falamma kasyafna anhum rijza, tatkala kami hilangkan daripada mereka itu azab yang kami timpakan kepada mereka. Menarik di sini adalah ketika Allah menyampaikan keterangan kasyafna, kami buka. Kasyafa itu berasal dari kata kasyafa yakshifu yang artinya adalah membuka. Allah ingin menggambarkan di sini adalah ketika Allah menghilangkan musibah itu, maka bentuknya adalah kasyafna, kami bukakan. Setelah mereka berada dalam suatu kondisi yang membuat mereka kehilangan pegangan dan arah, tidak tahu harus melakukan apa. Otak mereka itu sudah sempit, pikiran mereka itu tidak mampu berjalan karena air di mana-mana, katak di mana-mana, kemudian belalang yang menghancurkan sawah mereka, air yang berubah menjadi darah, itu semua membuat mereka tidak tahu harus melakukan apa. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghilangkan segala macam kesusahan itu dalam bentuk kasyafna anhum rijza. Setelah mereka mendapatkan kesulitan dan kesukaran di dalam kehidupan mereka, Allah kemudian permudah itu. Akhirnya mata mereka mampu terbuka, telinga mereka mampu mendengar, hati mereka sudah merasa tenang ketika tidak ada lagi musibah yang menimpa mereka. Tapi apa yang terjadi? Izahum yang kusun, ternyata segala macam kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kesusahan yang mereka hadapi tidak mampu membuat mereka mau menerima segala kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada para asetis kita. Ada Murasyah Ad-Doktor Ustaz Ardiansah MA, dan juga yang tidak asing bagi kita insyaallah Dr. Fiwaktin Karim Ustaz Jenal Arifin. Fadalu. Iya. Terima kasih Ustaz Perdana atas pengantarannya. Kalau kita melihat memang ini merupakan gambaran yang sampai hari ini kita masih melihat betapa orang ketika dia sulit, dia rajin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, beristighfar, tetapi begitu Allah Subhanahu wa taala melepaskannya dari musibah itu, dari atau dari kesulitan itu, kemudian dia pun mulai kufur nikmat. Ya, mengkufuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di dalam bahasa Arab selalu disebutkan nakirul jamil, mengingkari sesuatu yang telah diberikan dengan suatu kebaikan terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat yang kita kaji pada hari yang lalu, itu menjelaskan bahwa Allah telah mengangkat kesulitan-kesulitan dari mereka berupa apa yang disebutkan Ustaz Perdana tadi di dalam ayat yang sebelumnya lagi. Itu menjelaskan betapa kesulitan luar biasa. apa yang ingin dimakan berubah menjadi sesuatu yang tidak dimakan, kemudian turunnya banyaknya belalang, kodok dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat hari ini kesulitan-kesulitan itu juga terkadang turun beruntun. Ya, dari gempa, tsunami, kemudian gagal panen, kelaparan, banjir bandang, hujan yang terus berterusan, kemudian pesawat yang berjatuhan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kenikmatan dalam kehidupan ini, maka bagi orang-orang yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan untuk bertaubat, untuk segera mengoreksi diri, maka mereka inilah yang harus menjadi orang-orang yang segera melakukan pertaubatan itu. Ya, karena apa? Karena kesempatan itu sebagaimana yang selalu kita katakan, kesempatan itu tidak akan berulang dua kali. Iya. Maka daripada itu, jangan pernah kita menunda-nunda hal-hal yang baik, dan diantaranya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai pula kita mengikuti jejak orang-orang Yahudi yang mengikuti Nabi Musa ketika itu. Mungkin itu, Ustaz, yang saya ingin sampaikan. Iya, kita lihat ayat 135 dari surah Al-A'raf ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Zat yang Maha Penolong, Allahus Somad, kepadanya lah kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa Allah Dia Wali dan Nasir, Maha Penolong, Maha Pelindung dan Maha Penolong. Ini mengilustrasikan kepada kita untuk jangan segan-segan minta tolong kepada Allah. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila ingin minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah itu tujuan utama dalam kita memohon pertolongan. Dalam hidup ini kita meminta tolong kepada manusia terbatas sifatnya. Boleh jadi sekarang kita minta tolong kepada dia karena dia mampu pada hari saat dia menjanjikan itu. Tetapi besok hari keadaan bisa saja berubah. Dalam hitungan detik manusia pun kita tidak mengetahui ajalnya. Hari ini dia berjanjikan, besok wafat, apa enggak mau kita minta pertanggungjawaban dari apa yang dia ucapkan, toh orangnya sudah tiada. Atau kondisi keadaannya pada hari ini dia mampu, rupanya besok dia kondisi sudah sakit dan sakarat. Membicarakan tentang pertolongan yang kita sebutkan kemarin dan sudah dia iakan pun berat hati rasa untuk mengungkitnya kembali. Itulah ketika kita manusia memohon untuk pertolongan kepada manusia seperti kita juga. Tetapi ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah tempat yang layak untuk dijadikan rujukan kembali kepada keadaan kita untuk diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan dengan satu saran dan satu harapan, jangan mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa setelah ditolong, kata Ustaz Ardiansyah, pura-pura tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Inggris sering mengatakan be good boy man, katanya. Jadilah orang yang baik. Kalau misalnya tidak bisa menjadi orang yang lebih baik, jadi orang baik pun cukuplah. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh para asatiz kita tadi. Satu hal yang menjadi indikasi di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa Allah ingin menggambarkan salah satu tabiat manusia adalah ketika dia senang dia akan lupa. Ini tadi yang dikatakan, ketika dia ada indikasi pengingkaran yang dilakukan oleh manusia, disadari atau tidak dia sadari. Ketika dia mendapatkan banyak nikmat dari Allah, dia tidak pernah, jarang sekali berpikir bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia mendapatkan kesulitan, baru dia di situ apakah dia akan kembali kepada Allah sadar, ataukah malah dia melemparkan kesialan itu kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada orang lainnya. Nah, indikasi ini juga dijelaskan di dalam keterangan ayat lain, wa iza azaqna an-nasa rahmatam farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim izahum yaqnatun. Ketika kami berikan kepada manusia rahmat, mereka merasa bahagia dan gembira, lupa diri. Ya, sudah enak tapi lupa diri. Tapi ketika mereka ditimpa kesulitan akibat perbuatan mereka sendiri, izahum yaknatun, mereka malah menjadi orang-orang yang putus asa. Ini adalah salah satu tipat tabiat dan sifat manusia di dalam menjalani kehidupannya. Kalau senang lupa diri, kalau sudah susah jadi orang yang berputus asa. Nah, saya kira keberadaan kita saat sekarang ini di tahun yang baru, apakah tahun Hijriah, apakah tahun Masehi, ini semacam sebuah motivasi kepada kita untuk tampil menjadi orang-orang yang pandai untuk bersyukur kepada Allah. Ini mungkin bahasa yang singkatnya. Ketika kita senang dan berbahagia, kita tidak pernah melupakan bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari apa yang kita lakukan. Karena Allah yang memberi. Dan ketika kita berada dalam kondisi kesusahan, di samping kita mengharapkan bantuan dari Allah, kita juga tidak cepat merasa putus asa. Jadi hendaklah pada keberadaan kita di tahun yang baru ini menjadi sebuah cambukan kepada kita untuk tampil menjadi orang-orang yang penuh optimisme di dalam menjalani kehidupan ini. Menjauhkan diri dari segala macam perasaan mudah stres atau kehilangan harapan dan sebagainya, karena kita masih punya satu pegangan yang sangat kuat di dalam kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segalanya. Iya, memang tidak ada tempat seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, atau tidak ada zat yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya. Namun Ustaz, terkadang muncul pertanyaan di kalangan masyarakat kita. Ustaz, ketika kita minta tolong sama orang begitu, kita minta bantuan dana dari dia, kemudian dia memberikan, ini kan terlihat nyata begitu Ustaz, bantuan itu real dia. Tetapi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada enggak penjelasan begitu yang memberikan rasa gambaran ketenangan lah bagi kita bahwa ternyata doa kita itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau bagaimana sebenarnya sikap seorang mukmin terhadap permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala seperdana? Iya, yang pertama sekali adalah bahwa Allah sendiri telah memberikan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Jadi ada keyakinan gitu, Ustaz, ya. Memang itu sudah dijanjikan oleh Allah dan kita harus yakin itu. Iya. Kalau manusia saja berjanji kita yakin, konon lagi kalau Allah yang menjanjikan. Dan dalam hadis juga dikatakan Allah itu malu ketika ada seorang hamba mengangkat tangannya dan kemudian dia turunkan, Allah belum memenuhi keinginannya. Jadi intinya adalah apapun yang kita minta dari Allah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukanlah dalam bentuk misalnya harus selalu uang jatuh dari langit ya, atau emas berbatang-batang yang menimpa kepala kita. Bukan seperti itu. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi mengatakan rezeki itu terkadang ada yang sifatnya langsung didapatkan, ada yang sifatnya mungkin misalnya dalam bentuk kesehatan yang diberikan kepada kita, kepada keluarga kita. Sehingga sama saja digambarkan ketika ada seorang pekerja memiliki gaji 1 juta, kemudian pekerja lain memiliki gaji 500 ribu, tapi yang 500 ribu ini hidup dalam kecukupan, cukup untuk makan, istrinya sehat dan sebagainya. Sedangkan yang gaji 1 juta tadi mungkin tertimpa penyakit, harus pergi ke Singapura, sehingga uangnya 1 juta tidak cukup. Jadi sebenarnya rezeki yang diberikan oleh Allah itu dalam bentuk barakah, ada juga dalam bentuk yang langsung. Ya, kalau saya sedikit menambahkan bahwa bedakan antara, kata Ustaz Ardiansyah tadi, antara rezeki yang didapat dari orang dengan rezeki yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya yang harus kita cermati, yang melalui orang itu juga sebenarnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berpikir ini kan dari si A, bukan dari Allah. Si A itu siapa? Itu kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus pernah kita inikan. Kemudian ketika kita meminta kepada si A, kepada seseorang, belum tentu orang itu mau memberi. Kenapa orang itu mau memberi? Karena Allah telah membuka, mengetuk hatinya sehingga dia mau memberi kepada kita. Jadi sebenarnya ketika si A itu memberi kepada kita, itu adalah tangan Allah yang jalan kepada kita melalui perantara si A tadi. Maka dalam doa disebutkan ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati. Maka kita menemukan orang yang dua orang meminta kepada satu orang. Si A, si penerima pertama mendapat, si penerima kedua tidak mendapat. Padahal posisinya sama, berkasnya sama, apanya sama, tapi perbedaannya di mana? Karena Allah mengetuk hati si pemberi tadi untuk memberi kepada si A, kepada yang pertama, dan tidak memberi kepada si orang kedua tadi. Jadi di sini apakah tangan Allah tidak ada? Mungkin si pertama tadi karena berdoa, yang satu tadi juga karena berdoa, tapi mungkin pemberiannya di tempat yang lain. Jadi di situ jelas sekali kekuasaan Allah terjadi dan terwujud baik melalui perantara si manusia ataupun langsung dari Allah Subhanahu wa taala di alam semestanya. Iya, saya sedikit mungkin menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal tadi, karena mungkin ini sangat tepat dengan momen sekarang ini ya. Ini saya kira pun sudah keluar hasil ujian PNS ini. Tapi pada dasarnya seperti ini, ketika kita ingin mengharapkan sesuatu, jangan dulu dekati orang lain, tapi coba dekati Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun ceritanya, yang membuat orang itu baik kepada kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati orang tersebut. Apapun di dalam kehidupan ini, yang pertama sekali kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah apa yang kita inginkan, dan kemudian baru kemudian berusaha. Itu dia cara pendekatan diri dan sebagainya, memenuhi syarat-syarat apa yang diinginkan. Jadi apapun yang terjadi saat sekarang ini, misalnya ketika ada seseorang yang lulus di PNS, itu semua adalah pemberian dari Allah dan harus dia syukuri. Walaupun di dalam dalam prosesnya itu dia mungkin minta bantuan kepada orang lain dan sebagainya. Iya. Tapi pada intinya tetap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Memang kadang-kadang Ustaz, disinilah masyarakat kita ini yang ingin saya ungkit dari pertanyaan tadi, sikap materialistis kita sangat dominan di dalam diri kita, sehingga ketika ada suatu pemberian, ada suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita menganggap ah biasa kok, ini diterima seperti ini. Tetapi ketika merasa kesulitan apa, baru dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar sekali apa yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, saya rasa inilah yang menjadi cam di dalam diri kita, bahwa sebenarnya pemberian dari siapapun itu, baik itu dari manusia ataupun dari Allah Subhanahu wa taala secara gaib kita dapatkan misalnya, maka itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan dari para narasumber kita tadi mudah-mudahan dapat membuka wawasan kita bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini yang paling pantas untuk didekati, bahkan wajib untuk kita dekati, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia telah menciptakan kita, Dia yang telah memberikan kita rezeki, Dia yang telah menciptakan orang tua kita, anak-anak kita dan semuanya. Oleh karena itu sangat tidak pantas dan sungguh sangat memalukan ketika ada seorang manusia yang malah menjauhkan dirinya dari sang penciptanya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.